Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita dengarkan dari imam pada salat subuh ini kalau kita renungi padanya terdapat faedah-faedah yang besar. Kisahnya Maryam, kisahnya Zakaria, dan kisahnya Isa alaihimussalatu wassalam. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya karamatul awliya dan adanya mukjizatul anbiya. Ahlus sunnah meyakini adanya karamah, keramat wali. Apa itu keramat wali? Karamatul awliya, sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia, keluar dari seorang yang salih, sebagai bentuk bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang salih tersebut. Ini di antara keyakinan Ahlus Sunnah yang berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah yang mereka itu dalam beragama mendahulukan akal daripada wahyu, tidak percaya dengan adanya karamatul awliya, keramatnya para wali. Kemudian juga dalam kisah tadi yang sudah dibaca pada pagi hari ini, juga ada penetapan mukjizatul anbiya. Mukjizat nabi adalah sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia, yang Allah tentukan berlakukan melalui para nabi sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka bawa. Kalau manusia biasa enggak mungkin mampu. Pasti ini orang yang dipilih oleh Allah SWT karena keluar darinya satu yang di luar dari kemampuan manusia sebagai bukti kebenaran kerasulan yang mereka bawa. Masyira alaihi wa rahmakumullah. Allah SWT melebihkan kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah yakini bahwa al-mu'minun yatafadaluna fi imanihim. Orang-orang yang beriman, sisi keimanannya bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Seperti ini Ahlussunnah meyakini. Sebagaimana sabda Rasul alaihi assalatu wassalam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Ini bukti bagi ahlu sunnah bahwa ahlul iman, orang-orang yang beriman, tingkat keimanannya berbeda-beda. Berbeda dengan kelompok murji'ah. Satu kelompok yang sesat yang memandang bahwa al-mu'minun ima fi imanihim sawa. Bahwa orang-orang yang beriman, imannya sama. Ini pemahaman sesat. Kalau orang yang beriman imannya sama, kenapa Allah menjadikan surga bertingkat-tingkat? Di sana ada firdaus, surga yang paling tinggi. Di sana ada surga yang di bawahnya dari bawahnya. Kalau orang yang beriman itu imannya sama, kenapa Allah jadikan surga bertingkat-tingkat? Orang yang beriman barakallahu fikum, itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama as-sabiqun. Golongan kedua adalah al-muqtasidun. Golongan ketiga adalah adz-dzalimuna li anfusihim. Golongan yang pertama adalah as-sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang di samping menjalankan yang wajib juga mengerjakan yang sunnah. Yang wajib dilakukan, yang sunnah dikerjakan. Dan mereka di samping meninggalkan yang haram, mereka juga menjauhi yang makruh. Ini paling topnya manusia. Paling tingginya kelas orang yang beriman adalah as-sabiqun. Kemudian di kelas di bawahnya adalah al-muqtasidun. Yaitu orang-orang yang mencukupkan, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Mencukupkan dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kemudian kelas yang paling bawah adalah adz-dzalimuna li anfusihim, orang-orang yang mereka khalatu ya amalan salihan bi amalin sayyi. Orang yang mencampur adukan ada amal solehnya, ada amal jeleknya. Amal jeleknya. Kewajiban dilakukan tapi ada terkadang ditinggalkan. Yang haram ditinggalkan tapi terkadang ada yang dikerjakan. Seperti ini kaum mukminin. Dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal mereka. Sebagaimana firman Allah, likullin darajatun mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amal mereka. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian orang di atas sebagian lainnya. Melebihkan sebagian tempat di atas sebagian tempat yang lainnya, melebihkan sebagian hari di atas sebagian hari yang lainnya, bahkan melebihkan sebagian amalan di atas yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengenal tafadul al-a'mal, mengenal tingkatan-tingkatan amal dari sisi keutamaan, ini perkara yang sangat penting. Ini ilmu yang mendalam. Karena seorang mukmin yang cerdas, dia akan mengambil jalan yang pintas tetapi faedahnya itu besar ketimbang jalan yang jauh kemudian faedahnya kecil. Contoh yang ringan saja. Terkadang terjadi di tengah masyarakat, contohnya ketika malam Ramadan. Sebagian orang sholat Isya di rumah, laki-laki. Sholat Isya di rumah, kemudian dia datang ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah. Datang ke masjid, dia dapati imam sedang sholat Isya berjamaah, dia duduk di teras masjid. Kita tanya, loh pak, kenapa gak ikut sholat Isya berjamaah? Loh, saya sudah sholat di rumah. Subhanallah. Sholat berjamaah, sholat lima waktu berjamaah lebih afdol daripada sholat tarawih. Karena sholat tarawih hukumnya sunnah. Sementara sholat jamaah hukumnya wajib. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Ini orang kalau ngerti tafadul al-amal, tingkatan-tingkatan keutamaan amalan, tentu dia akan mengejar yang wajib sebelum yang sunnah. Mendahulukan yang lebih besar pahalanya ketimbang yang lebih kecil pahalanya. Orang yang ngerti ya ilmu, ketika dia ingin bersedekah misalnya, dia punya harta yang sedikit lebih. Di sana ada dua orang yang akan ada dua orang yang berhak untuk disedekahi, tapi hartanya tidak cukup untuk mensedekahi kedua-duanya. Yang satu orang miskin, yang itu masih karib kerabatnya. Yang satunya lagi orang miskin yang bukan karib kerabatnya. Orang kalau tahu ilmu, dia akan mensedekahkan hartanya kepada orang miskin yang itu karib kerabatnya. Karena nilainya itu dua. Ya, dia mendapatkan nilai sedekah yang pertama, yang kedua dia mendapatkan nilai silatul arham, menyambung tali silaturahmi. Ini diantara faedah seorang mengenal tafadhul al-a'mal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa talabul ilmi afdal min qiyamil lail. Menimba ilmu lebih utama daripada sholat malam. Ini ketika seorang tidak bisa misalnya pada satu malam menggabungkan antara tahajud dengan talabul ilmu. Waktunya mepet sudah. Ya. Maka menimba ilmu lebih utama daripada tahajud. Kenapa? Karena tahajud faedahnya hanya kembali kepada si pelaku. Sedangkan talabul ilmi, nimba ilmu agama, faedahnya untuk si pelaku dan untuk orang lain. Sesuatu yang maslahatnya lebih umum, maslahatnya muta'adiyah, ya, menjalar kemana-mana lebih afdal daripada, lebih utama ketimbang yang maslahatnya qasirah, terbatas. Kembali kepada apa yang tadi kita dengar pada salat subuh, dari disebutkan beberapa orang-orang salih yang mereka dijadikan sebagai qudwah, teladan kita, di mana istrinya Imran, dia berdoa kepada Allah mengharap anak keturunan yang salih atau salihah. Ini tentunya pelajaran bagi kita orang tua, bahwa solehnya anak, kesolehan anak sudah diupayakan. Bukan ketika anak itu sudah dewasa kita ajari. Bahkan Islam membimbing agar seorang itu punya anak keturunan soleh sebelum menikah, dia sudah berusaha untuk, ya, pertama dia membekali dirinya dengan ilmu dan amal salih. Kemudian dia mencari pasangan hidup yang salih atau salihah. Ketika hubungan suami istri, jangan lupa membaca doa. Kemudian ketika anak lahir, kemudian nanti diberi nama dengan nama yang baik. Diakikahi dan terus. Dari bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi assalatu wassalam yang semuanya mengarah kepada berharap semoga anak keturunan ini adalah anak-anak salih. Jadi sangat keliru kalau orang berpemahaman, ah nanti saya akan, ya, permak anak saya kalau sudah besar, sehingga dia menjadi orang yang salih. Tidak seperti itu. Bahkan sebelum seorang itu, ya, mengandung janinnya, sebelum dia menikah sudah diperintahkan oleh agama untuk mencari pasangan hidup yang salih. Lihat bimbingan agama. Rasul tidaklah meninggalkan sesuatu yang maslahat sedikit pun, kecuali Rasul sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tinggal kita sebagai umatnya mau atau tidak yang mengikuti bimbingan Rasul alaihi assalatu wassalam. Keinginan istrinya Imran nanti anaknya lahir laki-laki sehingga bisa, ya, anak tersebut merawat tempat ibadah dan khusus memakmurkan tempat ibadah. Tapi Allah berkehendak lain bahwa anak yang lahir ternyata seorang wanita bernama Maryam. Dan siapapun orangnya, insyaallah ta'ala tahu bagaimana kesalehan Maryam, kesucian Maryam, keutamaan Maryam, dan bahwa dia adalah wanita yang Allah lebihkan di atas nisa'il alamin, di atas para wanita yang ada di alam semesta ini. Maryam menurut pendapat yang kuat, dia bukan nabi, tetapi dia seorang wali dari wali-wali Allah. Karena menurut ulama tidak ada nabi perempuan. Semua nabi rijal. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak ada orang yang Allah utus kecuali para lelaki. Tidak ada di sana nabi dari kalangan An-Nisa. Tapi Maryam adalah seorang wali dari wali-wali Allah. Buktinya ketika Maryam sedang berada di tempat ibadahnya. Dan Zakaria yang memang, Nabi Zakaria yang memang diamanati untuk merawat Maryam, mendidik Maryam. Setiap kali Zakaria datang ke tempat ibadahnya Maryam, didapati di sisi Maryam ada makanan. Makanan yang tidak pada waktunya, tidak pada kebiasaannya, buah-buahan yang tidak pada kebiasaannya. Heran Nabi Zakaria, anna laki hadza, dari mana makanan ini kamu dapat? Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Ini adalah nikmat dari Allah. Tersentak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun ya kembali memikirkan dirinya bahwa dia seorang yang mengharapkan, mendambakan anak keturunan. Dia sudah tua. Rambutnya sudah menyala karena sudah beruban. Tubuhnya sudah loyo karena tuanya, tapi dia berharap mendapatkan keturunan. Sebagaimana Allah mampu untuk mendatangkan makanan kepada Maryam, padahal ini bukan musimnya, bukan ya kebiasaannya, Allah juga mampu insya Allah untuk memberi dia seorang anak. Mengambil faedah dari seperti itu. Sebagaimana Allah mampu mendatangkan arzak, rezeki, buah-buahan, makanan-makanan kepada Maryam, maka Allah juga mampu untuk memberikan anak keturunan kepada Zakaria. Ya akhi, Nabi Zakaria alaihi assalatu wassalam, seorang Nabi yang penyabar, seorang Nabi yang tidak pernah kecewa dalam berdoa dan memohon pada Allah. Ya, dahulu sebagian ulama mengatakan, inni ahmilu hammad du'a, wala ahmilu hammal ijabah. Yang menjadi pusat perhatian saya, bagaimana saya berdoa dan berdoa. Bukan kapan dikabulkan, kapan dikabulkan. Ya, seorang mukmin tidak akan pernah merasa kecewa ketika dia berdoa dan mohon pada Allah. Bagaimana kecewa? Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Itu adalah ibadah. Ya, seandainya sekarang belum dikabulkan, wa insyaallah ba'den, nanti akan dikabulkan. Wa seandainya di dunia belum dikabulkan, dia berharap di akhirat yang mendapat yang lebih dari itu. Dan seandainya dia belum mendapatkan buah dari doanya, maka dia pun akan menghibur bahwa doa sendiri adalah ibadah yang wa insyaallah ta'ala akan dapatkan ajr wa thawab, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam rahimahullah, dia seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang suci. Dia memakmurkan mihrab, yakni tempat ibadah. Mihrab itu menurut ahli kitab adalah makanu ta'bud. Kalau mihrab di negeri kita ya, apa namanya, ruangan kecil di depan apa? Masjid bagian depan itu apa? Mihrab, bukan itu. Mihrab adalah makanul ibadah. Indah ahli kitab. Tempat ibadah, ya. Tempat ibadah menurut ahli Alkitab. Di saat Maryam sedang beribadah, kemudian datanglah seorang malaikat diutus oleh Allah untuk meniupkan badannya ruh dari ruh-ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah malaikat menjelma sebagai seorang lelaki. Seorang lelaki mendatangi seorang wanita sedang fokus dalam ibadah. Bagaimana sikap dari Maryam ketika melihat ada seorang lelaki? Dia enggak ngerti kalau ini malaikat yang telah menjelma sebagai basyaron sawiyah, seorang lelaki yang sempurna. Lihat metode daf'ul ingkar, daf'ul mungkar. Metode dalam ya mencegah kemungkaran dan kemaksiatan. Pertama adalah at-takhwif billah, mengingatkan orang ya dengan Allah. Kata Maryam ketika malaikat datang menjelma sebagai seorang lelaki yang sempurna, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung pada Ar-Rahman, ya darimu. Diingatkan orang dengan Allah. Diingatkan orang dengan kebesaran Allah, diingatkan orang dengan adab Allah. In kunta taqiyya, jika kamu memang punya takwa. Orang yang masih punya takwa, ketika mendengar nama Allah, dia akan tersentak. Dia akan tersegah dari kemaksiatan. Didiklah anak-anak kita dengan khasyatullah. Didiklah generasi umat ini, ya, dengan mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi assalatu wasalam, wala tarfa' asakanhum wa akhifhum billah. Dan janganlah kamu angkat tongkatmu untuk memukul keluargamu, pertakuti mereka dengan Allah. Ya, seorang anak yang sering mendapatkan dampratan pukulan dari orang tuanya, dia akan kebal, bahkan dia akan menjadi seorang anak yang mutamarrid. Menjadi anak yang membangkang dan siap, ya, untuk melampiaskan dendamnya kepada masyarakatnya. Itu seorang anak yang tumbuh di atas kasih sayang. Mereka dipertakuti dengan Allah SWT. Yang ketika orang tua tidak ada, ketika orang tidak ada yang melihat, dia selalu merasa terpantau dan diawasi oleh Allah SWT. Datanglah malaikat kepada Maryam. Datang kepada Maryam. Kemudian Maryam mengingatkan orang tadi. Dia tidak ngerti kalau ini malaikat. Ya. Dia tidak tahu kalau ini malaikat. A'udhu birrahmani minkah. Diingatkan orang tadi dengan Ar-Rahman. Dengan satu nama dari nama-nama Allah. Seorang mukmin tentunya. Orang yang masih punya iman. Ketika nama Allah disebut wajilat qulubuhum. Tergetar hatinya. Tersentak hatinya. Takut kepada Allah SWT. Berhenti dari kemaksiatan. Ternyata ini malaikat. Kemudian ketika Maryam tahu bahwa ini malaikat, Maryam pun heran. Bagaimana saya punya anak? Walam yamsasni bashar. Padahal tidak pernah ada seorang pun yang menyentuh saya. Seorang wanita yang suci. Enggak seperti, maaf saja, sebagian wanita, ya, sebagian, ya, pemudi di zaman sekarang, waliyadzubillah. Sebagian kesuciannya sudah terenggut. Ya, sebagian waliyadzubillah mereka sudah, ya, melakukan kekejian waliyadzubillah. Adul Maryam, wanita yang suci. Dan ini adalah kudratullah. Sebagaimana Allah mampu mencipta Adam tanpa bapak dan tanpa anak, Allah juga mampu untuk mencipta Isa. Ada ibu tanpa bapak. Sehingga kalau orang-orang Nasrani mengatakan, siapa orang seperti Isa? Maryam wanita yang salihah. Kemudian punya anak. Pasti ini adalah anak Tuhan, kata mereka. Makanya Allah SWT mengatakan Al-Quran, inna masala Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Isa di sisi Allah seperti Adam. Jadi kalau ada orang-orang Nasrani misalnya mengatakan bahwa enggak ada orang kayak Isa. Bayangkan Maryam seorang yang suci, ahli ibadah, hidupnya di mihrab, enggak pernah disentuh laki-laki, tapi dia punya anak. Berarti ini anak Tuhan, kata mereka. Ya ta'ala Allah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Yang lebih ajaib dari Isa ada. Ada alaihi as-salatu wassalam. Kalau Isa ada medianya. Ya, yaitu ada ibunya. Adam, Allah cipta dari tanah, ya. Allah SWT mengatakan kun fayakun, jadilah maka Adam pun jadi. Apa yang sulit bagi Allah SWT? Kemudian Maryam dikatakan dari Maryam bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah sudah menentukannya seperti ini. Dan jika Allah sudah menentukan satu, fala radda li qada'i. Tiada seorang pun yang mampu menolak ketentuannya. Para nabi dan para wali Allah radu nabi qada'illah. Mereka ridho dengan takdir Allah. Ketika seperti itu Allah menentukan, mereka pun akhirnya tenang. Mereka pun ar-rukun ila qada'illah waridho bihi. Mereka, ya, tenteram dengan ketentuan Allah dan mereka ridho dengan keputusan Allah SWT. Adapun Nabi Zakaria alaihi assalatu wassalam, dia melihat keajaiban yang muncul dari Maryam. dia pun mengambil ibrah untuk dirinya. Sebagaimana Allah mampu untuk mendatangkan makanan kepada Maryam, padahal itu bukan buah-buahan yang pada musimnya. Allah tidak mampu untuk memberi dia anak keturunan yang akan mewariskan. Bukan mewariskan harta, bukan mewariskan tahta, tapi mewariskan risalah. Makanya ulama ketika menafsirkan ayat yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, di mana Nabi Zakaria memohon kepada Allah ahli waris yang mewarisi dia dan mewarisi keluarga Yaqub, ulama mengatakan bukan mewarisi harta, karena para nabi lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Para nabi tidak mewarisi harta wala dirham wala dinar. Innama warasul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang diinginkan oleh Nabi Zakaria estafet dakwah, bahwa dakwah ini berlanjut. Dia ingin ada, agar al-haq terus ada yang melanjutkan. Ya, seperti itu orang yang soleh. Dia selalu berpikir bagaimana dakwah ini, ya, al-haq ini terus berkumandang. Dia sudah tua, dia sudah renta, kekuatan sudah melemah, tapi dia tidak pernah lupa dari berdoa dan mohon semoga di sana ada anak keturunan yang nanti melanjutkan dakwah. Ini dimaksud dengan warisan yang diinginkan oleh Nabi Zakaria. Yarisuni wa yarisu min ahli aku. Bukan mewarisi harta. Karena para nabi, para rasul tidak mewarisi harta wala tahta. Yang mereka wariskan adalah nubuwah. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ini pelajaran berharga bagi kita. Bahwa seorang mukmin janganlah dia kecewa dan putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Dikabulkan doa salah seorang kalian selama dia tidak terburu-buru. Apa sikap terburu-buru dalam doa? Yaqulu da'autu da'autu falam yustajab li. Seorang mengatakan sudah berdoa, kok ternyata tidak dikabulkan. Jangan seperti itu. Bisa jadi, ya, doa yang kita panjatkan sudah di depan mata, ya, pengabulannya di hadapan Allah. Hanya saja kita tidak sabar. Kita harus bersabar. Jangan tergesa-gesa, karena kita yakin Allah SWT mengatakan ud'uni astajib lakum. Memohonlah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Lihat para nabi dan para rasul. Mereka mencontohkan kepada kita bahwa kita jangan lepas dari memohon dan berdoa. Orang yang baik tidaklah mengandalkan kekuatan ilmu dan amalnya. Orang yang baik tidak mengandalkan kekuatan dirinya. Orang baik senantiasa yuwakkil umurahu ilallah, menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berusaha, dia hanya berdoa, dia hanya ikhtiar, toh semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Kemudian barakallahu fikum, Maryam mengandung Isa alaihi assalatu wassalam. Ini ujian, tapi dibalik dari itu adalah pujian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang dari ujian yang berat. Coba Anda bayangkan Nabi Yusuf alaihi assalatu wassalam. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Di samping itu dia menjadi orang dekatnya raja, bahkan raja Mesir. Tidaklah mengambil keputusan kecuali sesudah meminta pertimbangan dari Nabi Yusuf. Kapan itu terjadi? Setelah Nabi Yusuf diterpa oleh ujian-ujian yang banyak. Ujian dari dihasadi oleh keluarganya. Ujian diasingkan jauh, ya, dari keluarganya, difitnah oleh wanita, dijebloskan ke dalam penjara tanpa ada dosa, tanpa ada kesalahan yang dilakukan. Tapi seperti ini terkadang Allah mengangkat derajat seorang sehingga adalah seorang sulh husnul bar. Terkadang seorang berpikir, ya Allah, kemarin kambing saya hilang, sekarang anak saya sakit. Sekarang anak saya sembuh, kemudian misalnya, ya, ada pohon yang menimpa rumah sehingga gentengnya pada jatuh berantakan. Kapan ya Allah saya akan hidup tenang, kapan saya akan hidup bahagia? Tidak boleh seorang mengatakan seperti itu. Allah tahu, bisa jadi ini adalah asbab. Ada sebab Allah akan angkat derajat Anda. Sehingga tidak boleh seorang su'udzon. Selama Anda itu sudah berjalan di atas jalan agama, kemudian musibah demi musibah menimpa Anda, bisa jadi ini adalah jalan yang nantinya Anda akan diangkat oleh Allah. Terkadang orang berpikir, ya Allah, apa ya salah anak saya, dia masih bayi umur 2 bulan kok dia sakit. Kalau saya yang sakit ya enggak apa-apa, tinggal anak saya. Enggak boleh orang bilang seperti itu. Bisa jadi ya akhi, anak Anda yang berumur 2 bulan sakit-sakitan. Bisa jadi Allah SWT akan mengangkat anak Anda nanti suatu saat. Ketika dia sudah dewasa, bahkan sudah menjadi kepala keluarga, sudah enggak sakit-sakitan lagi. Sehingga dia akan bisa maksimal untuk ya mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Allah tahu. Ini juga diantara hakikat yang diungkapkan pada kisahnya Musa dan Khidir. Bagaimana ketika Khidir berjumpa dengan seorang anak, kemudian dibunuh. Musa dengan ilmu syariat, menurut ilmu syariat bahwa ini enggak boleh membunuh seorang anak yang belum berdosa. Tetapi amilakul Khidir adalah wahyu dari Allah, dan Allah Maha tahu bahwa anak ini andai kata nanti dewasa, justru akan kufur dan akan merepotkan orang tua. Maka Allah berkehendak untuk anak ini dimatikan dan Allah gantikan dengan anak yang nanti akan lahir. Lebih sayang pada orang tuanya dan akan tumbuh menjadi orang yang saleh. Subhanallah, al-qadar sirrullahil maktum. Takdir Allah adalah rahasia yang tersembunyi. Kita ketika sedikit saja, ya, mencermati takdir Allah, kita akan tahu bahwa kita makhluk yang lemah dan bahwa Allah Zat yang Maha Kuat. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban dari takdir Allah SWT yang akal ini tidak sampai, tidak lain dan tidak bukan kecuali itu adalah takdir Allah yang kita hanya mengatakan sami'na wa ta'na, yang kita ridho dengan takdir Allah. Bagaimana seorang wanita hamil tanpa ada seorang suami? Dan ini tentunya menurut ya artinya kejiwaan seorang bagaimana ketika dia hamil tanpa suami. Ya. Malu. Terlebih malu lagi kalau nanti melahirkan anaknya. Karena apa? Orang kalau hamil masih bisa disembunyikan. Pakaian besar, orang gak ngerti kalau dia hamil. Tapi kalau sudah punya anak, mau disembunyikan di mana anak itu? Ya. Mungkin ketika masih bayi bisa disembunyikan. Kalau sudah gede, loh itu kok punya anak? Mana suaminya? Ya. Pikiran-pikiran seperti itu tentu muncul. Maka ketika Maryam sudah merasa dia akan melahirkan kandungannya, dia pun menjauh dari keluarganya. Dia pun mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Duh, seandainya saya mati sebelum ini. Dan saya menjadi orang yang enggak diingat lagi sudah. Ya akhi, orang melahirkan sendiri itu merasakan apa? Ya. Beban yang berat. Ya. Lebih dari itu, melahirkan dalam keadaan dia tidak punya suami. Seperti apa perasaan Maryam? Ya. Kemudian Allah pun mudahkan Maryam untuk melahirkan kandungannya. Ya. Dan setelah itu kemudian Maryam disuruh untuk menggoyangkan ya, pohon korma sehingga akan berjatuhan rutoban janiyah. Buah korma yang segar. Dan ini juga mukjizat dari Allah. Ini juga karomah dari Allah untuk Maryam. Dan dikatakan bahwa orang yang melahirkan kandungannya bagus kalau dia mengkonsumsi apa? Kurma. Ya, bagus bagi orang yang melahirkan untuk mengkonsumsi kurma, terutama rutab. Ya, terutama rutab. Ya. Kemudian Allah SWT sebenarnya mampu. Tanpa Maryam harus menggoyangkan pohon kurma, Allah mampu untuk menjatuhkan. Tapi seperti itu. Likulli syai'in sababa. Segala satu ada jalannya. Seperti jalannya. Seorang wanita yang melahirkan itu kan lemah. Pohon kurma itu bukan kayak pohon pisang. Pohon kurma itu gambarnya kayak pohon apa? Kelapa. Ya, digoyangkan. Tapi seperti itu perintah Allah. Maryam pun mengikuti. Ya. Kemudian berjatuhanlah. Ini juga karomah. Keramat dari Allah SWT. Seorang wanita yang melahirkan. Lemas. Tidak hanya lemas saja. Enggak tahu seperti apa pikirannya. Ya. Kemudian disuruh oleh Allah untuk menggoyangkan pohon kurma. Pohon kurma bayangannya kayak pohon kelapa. Maria melakukan. Kemudian berjatuhanlah. Ya. Selalunya ya, kelembutan Allah dan kasih sayang Allah. Allah limpahkan pada Ali Imran. Dan orang-orang yang berjalan seperti jalannya mereka. Di balik dari kesulitan ada kemudahan. Di balik dari ya musibah terkandung di sana ya nikmah yang besar. Seorang mukmin selalu husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kisahnya panjang. Kemudian ketika Maryam membawa anaknya di tengah-tengah Bani Israel, maka Bani Israel mengingkari. Ya. Bani Israel mengingkari. Bagaimana kamu punya anak padahal kamu tidak bersuami? Sebagian mereka menuduh Nabi Zakaria berzina dengan Maryam. Waliyadzubillah. Ini tuduhan yang keji. Sehingga mereka mengejar-ngejar Nabi Zakaria. Kemudian ya, dikatakan bahwa datang mukjizat pohon yang besar kemudian terbelah, kemudian Nabi Zakaria masuk. Tapi subhanallah, ada kain yang tersisa ketika pohonnya terbuka kemudian Nabi Zakaria masuk, menutup kembali. Tapi ada sisa pakaian yang kelihatan dari luar. Boleh suruh mencari-mencari, kemudian mereka melihat, oh ada pohon. Bagian luarnya ada sedikit kain digergaji oleh mereka. Meninggallah Nabi Zakaria alaihi assalatu wassalam. Bani Israel, yaqtuluna al-anbiya. Mereka-mereka yang kufur membunuh para nabi. Para nabi. Ya. Orang yang terbaik di tengah-tengah mereka. Ya. Bayangkan kalau misalnya di misalnya berobat di sini. Ya, misalnya muncul dari Brobot seorang presiden. Presiden RI dari Brobot. Kira-kira Brobot itu, nama Brobot terangkat enggak? Jangankan itu. Ya. Yang misalnya lebih rendah dari itu, ya, juga terangkat namanya. Ini nabi. Enggak semua umat ya punya, enggak semua umat diberi, tapi seperti itu Bani Israel. Berapa nikmat yang Allah berikan dan mereka, berapa mukjizat yang Allah berikan dan mereka, tapi mereka ingkar. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Coba kamu tanya Bani Israel, berapa banyak mukjizat-mukjizat yang telah Allah berikan dan mereka? Banyak. Tapi mereka ya hadapi nikmat dengan maksiat. Ya, mereka perlakukan para nabi dan para rasul ya sebagai musuh. Yaqtuluna al-anbiya. Kemudian Bani Israel terpecah dalam menyikapi kelahiran Isa. Terpecah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Isa adalah anak zina, anak haram, mempermalukan Bani Israel, maka kita bunuh. Sebagian lagi mengatakan tidak. Maryam wanita yang suci, dia punya anak, pasti ini anak Tuhan. Terpecah kata mereka, terpecah ya keyakinan mereka. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mereka lurus. Wa Isa adalah Abdullah Rasul. Ketika Maryam membawa anak yang masih bayi pada umur-umur yang seorang anak belum bisa bicara, Maryam sudah bernazar untuk tidak mau bicara. Ketika mereka menghujat Maryam, Maryam bagaimana kamu punya anak? Fa'asyarat ilaihi. Ya tolong tanya sendiri kepada anak ini. Kata mereka, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita bisa mengajak bicara orang yang masih dalam ayunan? Kemudian Isa pun ia berbicara. Dan pertama kali yang keluar dari mulut manisnya Isa, dengarkan ayuhan nas. Ya, terkhusus mereka wahai orang-orang Nasara. Pertama kali yang keluar dari mulut manis Nabi Isa, inni Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah telah memberiku kitab dan Allah telah menjadikanku sebagai seorang nabi. Lihat yang pertama muncul dari mulut manis Nabi Isa. Bani Israel mendengar, ya. Bani Israel mendengar ucapan Nabi Isa. Yang pertama keluar adalah inni Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Kurang apa? Mukjizat Nabi Isa sudah dari kecil sudah muncul, bisa berbicara. Ya. Dan kisahnya panjang. Kemudian barakallahu fikum, Isa pun tumbuh dewasa. Ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau pun seperti para nabi dan rasul yang lainnya, mendapatkan permusuhan yang sengit dari orang-orang kafir. Dan Nabi Isa adalah salah satu nabi ulul azmi. Nabi yang memiliki tekad yang kuat dan kesabaran ekstra dalam menghadapi kaumnya. Seluruh nabi sabar. Seluruh nabi mereka ya menunaikan risalah dan amanah. Cuma ada 5 nabi yang mereka dikatakan ulul azmi. Yang mereka adalah panutan para nabi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan Nabi Isa salah satu dari nabi ulul azmi. Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah dengan mukjizat yang banyak. Mukjizat yang diberikan oleh Allah pada para nabi sebagai bukti kebenaran risalah. Kalau seorang ngaku-ngaku nabi kemudian enggak ada mukjizatnya, orang enggak akan percaya. Sehingga dengan adanya mukjizat, ya, maka orang percaya ini enggak mungkin dilakukan oleh manusia. Ini sesuatu di luar kemampuan manusia. Semua nabi punya mukjizat. Ya. Semua nabi punya mukjizat. Yang dengannya orang akan percaya bahwa ini adalah rasul, ini adalah nabi. Ya. Di antara mukjizat Nabi Isa yang disebutkan tadi dalam ayat, bahwa Nabi Isa bisa menyembuhkan Al-Akmah. Apa akmah itu? Penyakit bisu. Ya. Wal-abros. Penyakit baros. Penyakit kulit. Penyakit yang menimpa pada kulit sehingga kulit menjadi putih. Putih, bukan putih ganteng. Putih, poleng. Ya, seperti itu. Dikatakan bahwa ini penyakit yang belum ditemukan obatnya. Ya. Nabi Isa bisa menyembuhkan itu dengan izin Allah. Bahkan menghidupkan orang sudah mati. Ya. Waktu itu. Dengan izin Allah. Bahkan membuat. Ya, dari tanah liat membuat burung-burungan. Ya. Kemudian ditiup padanya. Kemudian berubah menjadi burung yang sungguhan. Lalu mengatakan, loh kok buat patung burung? Apa boleh orang buat apa? Ya, burung-burungan kan itu makhluk yang bernyawa. Jawabannya, setiap nabi punya syariat. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Mungkin di syariat Nabi Isa itu boleh. Tetapi di syariat nabi kita, orang tidak boleh membuat apa? Ya, gambar makhluk bernyawa atau membuat patung-patungan. Enggak boleh. Ya, dari makhluk bernyawa. Di syariat Nabi Musa, Nabi Isa, ya mungkin boleh. Karena setiap nabi punya syariat apa? Sendiri-sendiri. Bisa jadi yang boleh di zaman itu, kemudian tidak boleh di zaman kita. Boleh di satu syariat, tidak boleh di syariat yang lainnya. Kemudian, banyak dari mukjizat Nabi Isa, yang semua itu sebagai bukti kebenaran risalah. Manusia pun terpecah dalam menyikapi Nabi Isa. Ada 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama ekstrem kanan, kelompok kedua adalah ekstrem kiri, yang ketiga adalah mereka yang berada di tengah-tengah antara 2 kelompok. selalunya al-fadilatu bainar radilatain. Kaidah ini. Yang namanya keutamaan itu selalunya diapit di antara dua kejelekan. Al-fadilatu bainar radilatain. Keutamaan itu ya selalunya diapit di antara dua kejelekan. Orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak zina, anak haram yang harus dibunuh. Sementara orang-orang Nasrani, mereka mengatakan ini adalah anak Tuhan. Ya, bahkan mereka mengatakan sebagai Tuhan. Ya, mereka hulu terhadap Isa. Adapun orang-orang yang beriman, dari waktu ke waktu, mereka mengatakan bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Hamba yang tidak berhak mendapatkan hak ketuhanan, tapi dia adalah Rasul yang ucapannya ya diikuti, ya perintahnya dijalankan, beritanya dibenarkan. Seperti ini kaum mukminin. Ya, al-fadilatu bainar radilatain. Keutamaan itu antara dua kejelekan. Lihat saja susu. Susu binatang, barakallahu fikum, maaf ya, susu binatang. Keluarnya dari mana? Min baini farthin wa damin. Keluar apa? Labanan khalisan. Keluar antara tai dan darah. Jadi Anda kalau ingin minum susu jangan mikir, oh, ini keluarnya antara tai dan darah, ya. Sehingga mungkin Anda ya tercegah dari minumnya. Subhanallah. Ya. Islam itulah syarqiyah wala gharbiyah. Islam agama yang datangnya dari Allah yang tidak mengikuti tradisi barat wala timur. La syarqiyah wala gharbiyah. Masyarul ikhwa rahimahullah. Kita apa yang bisa saya sampaikan intinya. Yang pertama bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya karamatul awliya. Menetapkan bahwa adanya keramat para wali. Bahwa terkadang keluar dari orang-orang solih keajaiban yang di luar dari kemampuan manusia sebagai bantuan dari Allah untuk orang solih tersebut. Misalnya, seorang yang selalu dikejar oleh musuh, kemudian dia melompat tembok yang tingginya 10 meter. Dalam kondisi normal enggak mungkin orang bisa, kan? Tapi ini mujizat, apa karomah? Kemudian kalau ada orang yang bertanya, apakah syarat seorang menjadi wali kalau muncul darinya keajaiban karomah? Jawabannya tidak. Bahkan karomah yang besar, barakallahu fikum, ketika seorang istiqomah di atas sunnah, hattal mamat. Ini karomah yang luar biasa. Orang kok bisa istiqomah ya di atas agama Allah sampai dia menghadap Allah, ini luar biasa ya. Sehingga dulu salah mengatakan laisal ajab man halaka kaifa halak, innamal ajab man naja kaifa naja. Orang yang ajaib bukan orang binasa, kok bisa seorang binasa? Bukan orang ajaib, karena untuk binasa sangat mudah. Tapi yang sangat mengherankan di saat seorang itu selamat dengan banyaknya ujian, banyaknya ranjau, banyaknya godaan, kok bisa selamat? Ini baru namanya karomah. Laisal ajab man halaka kaifa halak, innamal ajab man naja kaifa naja. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil, isbatul mu'jizat lil anbiya wa rusul. Menetapkan adanya mu'jizat bagi para nabi dan para rasul. Mu'jizat sesuatu yang keluar melalui tangan para nabi dan para rasul yang di luar kemampuan manusia. Yang ini Allah Subhanahu wa taala ya perjalankan, Allah Subhanahu wa taala ya keluarkan, perlihatkan di hadapan manusia untuk membuktikan benarnya ya kerasulan para rasul. Kemudian faedah berikutnya, barakallahu fikum, bahwa ahlul iman yatafadaluna fi imanihim. Orang yang beriman tingkat keimanannya bertingkat-tingkat. Laisu sawa'a. Mereka tidak sama keimanannya. Ada yang kamil, ada yang nafis. Ada yang as-sabiqun, ada yang muqtasidun, dan ada yang al-zalimun di anfusihim. Kemudian di antara faedah, apa yang bisa kita ambil bahwa seorang mukmin janganlah dia putus asa dari berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Zakaria alaihi assalatu wassalam. Beliau melihat apa yang dialami oleh Maryam dari adanya makanan dan buah-buahan yang tidak pada musimnya, dan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, dia pun ya memandang dirinya bahwa dia meskipun sudah tua, Allah kuasa untuk memberi dia keturunan, sementara istrinya juga sudah nenek-nenek yang tua, dan Allah kabulkan. Seorang mukmin jangan kemudian putus asa dari memohon dan mohon. Ya. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul, ya, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang ketika menghadapi suatu tidak pernah lupa kepada Allah SWT. Dalam keadaan ada bahaya mengancam, tetap dia ingat pada Allah. Dia ucapan Maryam, "A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Ya. Kemudian juga di antara faedahnya, hendaknya seorang daf'us sa'il bil asali fal ashal. Mencegah serangan orang yang akan menyerang dengan yang termudah lalu yang mudah. Ya. Mencegah serangan orang, ya, dengan cara yang termudah. Tadi Maryam ketika datang malaikat yang menjelma manusia, Maryam tidak langsung melempar barang-barang situ, melempar tidak. Diingatkan dulu dengan Allah. Kalau memang dia masih punya iman, kalau masih dia punya takwa, ya, ini saya seorang akan, ya, berhenti dari kemaksiatannya. Ya. Kemudian di antara faedah bahwa Nabi Isa alaihi assalatu wassalam adalah salah satu, ya, anak yang bisa berbicara padahal dia masih bayi. Dalam hadis disebutkan ada beberapa anak, 3 anak atau lebih yang bisa berbicara ketika dia masih bayi. Di antaranya adalah Isa. Di antaranya seorang anak, ya, di zamannya Juraij. Juga di antaranya adalah seorang anak dalam kisah Ashabul Ukhdud. Di mana, ya, orang-orang beriman waktu itu diancam oleh orang-orang kafir. Kalau tidak kembali kufur, mereka akan dijebloskan ke parit-parit yang sudah dinyalakan api. Maka orang-orang yang beriman, mereka lebih milih mati di atas daripada hidup di atas kafiran. Kisah Ashabul Ukhdud. Ini menunjukkan bagaimana beratnya ujian umat-umat sebelum kita. Lah kita enggak diuji seperti sudah melempem. Kita hanya dikatakan, ya, orang yang apa namanya terbelakang, orang yang, ya, cingkrang, sudah kemudian mentalnya apa? Lempem. Lah mereka sudah sampai dikata diancam. Mereka lebih memilih hidup yang mati yang mulia daripada hidup di atas kekafiran. Waktu itu ada seorang wanita membawa bayinya. Wanita mukminah. Ketika dia akan masuk ke parit yang menyala-nyala. Karena pilihannya kalau enggak dijebloskan ke parit yang menyala-nyala atau hidup dalam keadaan kufur. Tidak ada pilihan lain. Orang yang beriman lebih memilih mati di atas iman. Ketika dia akan masuk, dia kasihan. Ya kalau saya, tapi ini anak saya. Ya kan? Wajar seorang ibu itu sayang pada anaknya. Subhanallah. Di sanalah muncul keajaiban. Anak yang masih bayi ternyata bisa bicara. Ya ummah isbiri, wahai ibuku, bersabarlah kamu. Mendengar seperti itu, kuatlah mental ibunya. Kemudian, ya, masuk ke dalam parit. Semoga Allah merahmati dia dan orang-orang yang selalu, ya, memperjuangkan agama Allah walaupun mereka harus, ya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya. Ini mungkin di antara yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.